أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المعنى الإجمالي والتويك لهيكي كما نقن بانسا كسمبولان زيارة كبور مشروعة وتوي زيارة إن كبور إكو كان دن شرعكن زيارة ككبور ديتيته menurut ahli sunnah wal jamaah. Siapa mengarang ziarah kubur cara di Mekah, cara di Madinah, berarti Wahabi. Wa qanna syari'u anha lam tumnigasa basyari'a anha sakin ziyaratul kubur isadril islam dalam buyutan islam. Allah melalui kanjeng nabi nyaram ziarah ke kubur diulah di waktu awal islam. Lima kanun nasu hadithi ahdin biibadatil kubur. Kena barang kang ana sapa manusia iku kang anyar kabeh janji kalawan ibadah ing kubur lantaran manusia anyar asup Islam ngeibadahan al kubur jadi cilaka engkena sebab di zaman baheula jelema sarua daratang ke kubur, menta-menta ke kubur, bahkan foto-foto sahibul makbarah ditendin di luhur, bahkan dipatung-patungkeun, disembah-sembah. Besi jadi kos kitu dicaram heula. Dilarang ulah ziarah ke kubur. Nah, an-nabi wan ziaratil kubur temenan. Tapi kabulah dia nangis aman tina pamusyikan summa uzina fiha gari-gari den izin anopo fiha ing dalam ziarah kubur ukho ing dalam mangsa kangowone. Setelah ningali kekuatan iman tauhidna mantep gesmual gulak gilak mulai minta ke kubur pasti minta ke Gusti Allah, maka dianjurkan ziarah kubur. Jadi nu salah Bapak Amin Rais ngalarang ziarah kubur bener nilik kana zaman anu alananya rempanen besi musyrik. Gus Dur nipah ziarah ke kubur bener lantaran ngis aman cek Gus Dur tina pemusyrikan. Jadi nusalah bala lener kabehge nusalah sebab hadisnya sepotong-sepotong. Ngis Amin Rais maca hadisnya seporop sepotong. Nukamari dicarita gente kuntunah itu kuman ziaratil kubur sakitu doang. Gus Dur mah macana datang ka geus Pak Zuruha. Jadi beres geus. Geus jang urang kumaha tuh? Keur urang mah gampang gua rek kira-kira untung atuh zarah. Kira-kira untung tuh. Lah ieu leuwih bego ieu mah rengan. Masyaallah, masyaallah. Lumayan barang jadi pemimpin zarah kuari kebeli sekupi alhamdulillah ya rabbil alamin dikembangkan gunyana ziarah begitu asate lain beki leles sate begitu asate wa abana syari mulan mertelagen sapa syari al-hikmata ing hikmahe kanjeng nabi nyaritakan hikmah ziarah kubur min ziaratuha saking ziarah ing kubur wahia lanyitibaru lanudawiyah hikmah iku alinyitibaru ngalap intibar Jadi orang ziarah ke kubur disunahkeun jangan lebih tibar. Oh, aing ge bakar ngajepat, ngujur ngaler, orang di dieu. Kuari aing di bos-bos, kuari aing di lurah-lurah, di camat-camat, di bupati-bupati, di bapa-bapa orang isukan mah aing ngajepat di jero kuburan nunutur. Kuari aing di ustad-ustad, kuari aing di kiai-kiai, di mama-mama, aya nu ngamamang-mamang urang marah, tolol sia kunaon mamang kiai atuh. Orang ke mah ngajepat di jero kuburan. Itibar ta urang. Tenu kasep, tenu goreng, dikubur bae, ente artis, ente jelema cacah tetep dikubur bae. Ditempelkeun orenganan pipina kana taneuh nu kamari diulas-ulas, diusap-usap jadi kebanggaan di layar kaca. Isuk pageto, bah ditempelkeun pipina ka jero, di jero kubur katan. Aing ge bakal kos kitu. Tuh, itibar garana. Duh, yeuh sagigireun aing teh jelema sugih jadi kubur bae orengana. Nu ieu mah susah, komo susah mah dikubur jasa geus. Malah malah hirup-hirup dikubur. Aduh, bakar dikubur jasa. Ya Allah, ya Rabbi. Itibar. Jadikan itibar. Horenganan di jero kubur teh ieu urang bakal diudangkeun ditanya jadikeun itibar masyaallah hiji nomor kedua na wazikolil akhirati lan eling kadoe akhirat hikmah daripada ziarah kubur bakar eling ka akhirat. Awal daripada akhirat adalah pintu gerbang na maut diazubkan ke jero kubur ialah ngamimitian memasuki alam akhirat. Ulah nu milu ke jero kubur kecuali amal urang panen di jero kuburan ketika amal-amal urang bagus. Tiga amal-amal urang goreng urang di jero kubur bakal kapanggih minimal jeung syuja'il aqra. Bakal gabangi jeung kalajengking kalana lain sagegede, lain sagegede kala nu diurang dicaritakeun ku Kangjeng Nabi kalana sagegede onta. Kalana sagegede onta dininya tu urang ditindihan ku kala gedean kala jeung urang. Masya Allah nu ditindihanna sagede Habib Rozak. Aduh hay kalana gede jasa Gusti Allah nu agung. Zikrun lil akhirah wa zikra lil akhirah zarahkeun awak urang jang inget-inget ka ditu kudu babacaan teu kudu ulah waka babacaan heulanan lantaran dipermasalahkeun ku Muhammadiyah loh jeung babacaan sagala emang datang gitu jang geus bae zamatab nu adam min qata amalu udah enggak usah baca-baca teu kudu heulanan geus bae heulanan datang ka kuburan itibar ingetkeun ka akhirat ulah kudu babacaan geus biasa kitu geus aya na embung-embung teh mah babacaan. Nomor katiluna wa tazidulan ngazuhudkeun di dunya ing dalam dunya ketika orang ziarah kubur bakal embung kana dunya. Saetik-saetik jang naon atuh dunya ye lantaran jaga supaya mah geuninganan jadi siksa. Dunia mahalal wa hisabun wa haram wa iqabun. Halalna jadi hisaban, haramna jadi siksaan. Kuayana ziarah ka kubur daya di jero-jero kubur teh jelema anu keur disiksa ku sebab dunia. Jelema terus urang inget-inget ka dinya, mulai rada embung. Iya sekupi dibawa ziarah, sugan we hasilna hasil sekup hasil ziarah ka beli apaan sa. Naik jadina lain zuhud kuduna mah zuhudnya orang zarah make Avanza isukan malah atuh make sepeda kamari Avanza menang meli Avanza menang sekupi-sekupi menang meli seberit 14 juta 12 juta jenna. Nah juga nanti ku hari mah sepeda sepeda menang meli seberit 20 juta pan mahal sepeda eta paranti lilek. Paranti pas Sabtu teh keliling Linpod. Edah. Jadi mahalan sepeda zuhud jeung naik sepeda tolol. Aduh, masyaallah zaman gua ari mah kos gara-gara itu. Ya, Taye ngajarah ka kubur teh ngazuhudkeun ditu terhadap dunia. Jadi urang mancan bisa ziarah teh atuh salah sahiji beitibar ingat ka akhirat, ngurangan resep kana dunia, ngurangan resep kana dunia. Wali hajalan kena ikilah iki anitibar wa zikro falayaliku biha magawaranana layak biha galawan ziarah ilar rijal wangi ngebab pirang-pirang lanang numandak nulayak ziarah malalaki awewe maulah ulah ziarah kecuali ka nabi, kecuali ka para rasul, kecuali ziarah ka para wali. Eta matanana naik itu maziarah kanu biasa-biasa ulah lalaki baik nu ziarah likuat sabrim kena kuat sabar dari jalan taran kuat sabar na lalaki mawakamal idinim lan sempurna agamanya rijal watata agadu bihagil waliden lanarima kuku ya rijal dalam hak bapak biang rorok lima waroda pizali kena barangkang tumaka ya ma pizalika ing dalam mengkono-mengkono ziaratil kubur atahlilul labziu wallahu alam bisawab.